على مسلم رحمه الله. ويجوز قطع الصفة المعلوم موصوفها حقيقة أو ادعاء رفعا بتقدير هو ونسبا بتقدير أعني أو أمدى أو أضم أو أرحم. شرح: إذا كان الموصوف apabila yang disifati itu makluman, sudah maklum, sudah jelas. Syaratnya diperhatikan. Apabila yang disifati itu makluman, wis maklum, wis jelas, biduni sifat, dengan tanpa sifat, maklumnya pun, mausufnya pun sudah maklum. Tanpa sifat, mausuf itu sudah maklum. Maka jaza laka, boleh bagi kamu, fisifati pada sifatnya, boleh bagi ente, al-ittiba wal-qata. Al-ittiba, yaitu sebagai sifat, wal-qata itu lain. Itu dari semuanya al-qata. Qala Ibn Hisham, fil awdah, juz 3 halaman 284, wa haqiqatul qata ay yaj'ala an-na'ta khabaran li mubtada'in aw maf'ulan li fi'lin mahdhufin inta nah. Idzan, kalau mausufnya itu sudah maklum, man'utnya itu sudah maklum, ya, tanpa sifat pun dia sudah maklum, maka dia memiliki dua hal, bisa ittiba dan bisa al-qata. Al-ittiba baca apa? I'rabnya na'at. Kalau dia i'rabnya al-qata berarti ada dua. Imma dia sebagai apa? Sebagai apa, ikhwan? Khabar atau mubtada? Khabar untuk mubtada dan sebagai maf'ulun bi li fi'lin maghdhuf. Misalu dzalika fi sifatil madh. Semisal yang demikian itu di dalam sifat al-madh. Ay sifatnya ini untuk memuji yang disifatinya. Alhamdulillahi alhamidi. Boleh dibaca alhamidi sebagai apa? Sebagai sifatnya lillah. Dan boleh dibaca apa? Alhamidu sebagai khobar. Enak mubtada dibuang. Huwa alhamidu. Boleh dibaca apa? Alhamida, i'rabnya apa? Maf'ulun bi. Maf'ulun bi. Dari sini ain mausuf Allah Subhanahu wa taala. Udah jelas. Meskipun tanpa alhamid, al-mausuf wadhiha. Al-mausuf ma'luma. Baik, maka di sini boleh dikata. Boleh dikata. Boleh anta baca lillahil hamidi. Sifatnya kepada lillah dan boleh dibaca al-qata. Ajada fi sibawai al-jari al-ittiba. As-sibawai membolehkan dibaca jer. Dibaca apa? Al-hamidi. Kenapa boleh baca jer? Al-ittiba. Ay mengikuti lillah. Ayat mengikuti lillah sebagai naatnya lillah. Wan nasbah bitakdir amdah. Dan boleh dibaca nasab dengan takdir amdah. Itu apa? Alhamdulillahi amdahu alhamidah. Amdahu alhamidah li'anna maqam maqamul madah. Makanya ditakdirkan dengan al-madah. Li'anna alhamid sifatul madah. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ditakdirkan dengan amdah. Maka ditakdirkan dengan amdah. Li'anna alhamid sifatul lillah. So, sifatul madah al sifatul dam. Sifatul madah lillah azza wa jalla. Fayakunu takdir bi'amdah. Fayakunu takdir bi'amdah. Warraf'a dan dibaca rafa' bitakdir huwa ay huwa alhamidu. Huwa irabnya mubtada, alhamid irabnya apa? Khabar. Wa qala sami'na ba'd al-arab. Kami telah mendengar sebagian orang Arab yaqul alhamdulillahi rabbal alamin. Rabb ya ikhwan. Alhamdulillahi Rabbal Alamin. Nanti baca Rabbal Alamin nanti di kerayaung nanti. Alhamdulillahi Rabbal Alamin. Dibaca an-nasab. Nah ini. Fasa'altu anha Yunus. Lalu aku bertanya. Anha tentang ini bacaan. Yunus kepada Yunus. Faza'ama maka Yunus menyangka. Anna Arabiyah. Bahwasanya hal itu adalah Arabiyah. Lugha al-Arabiyah. Boleh dibaca. Boleh dibaca nasab. Rabbil alamin. Limada? Li'anna al-qata, li'annahu al-qata, li'anna rabbil alamin. Apa ya ikhwanana? Dia adalah sifat dia apa? Hah? Lillah. Boleh enggak sifat sini? Rabb itu apa? Hah? Rabb itu apa? Mustaq atau jamid? Mustaq atau jamid? Hah? Mustaq. Mustaq. Rabbi mustaq. Iya. Hah? Mustaq. Apa yang mustaq Rabbi? Mustaq. Nah dia masdar apa enggak? Masdar. Sifat dia. Hah? Enggak. Tapi guys, jadi nggak bisa jadi sifat ya, nggak bisa secara kaidah nggak bisa kan ya, nggak bisa kan, nggak iso. Dia sebagai badal, dia sebagai badal. Rabb itu badali, lillah, sulali, paling mau awal, isai paling mau awal. Wa misaluhu fi sifatid dam, dan contohnya di dalam sifatid dam. Wa mra'atuhu hammalatul hatab. Wa mra'atuhu hammalah. Seharusnya apa? Wa mra'atuhu hammalatul. Sifatnya apa? Imra'ah. Sifatnya imra'ah. Karena imra'ah itu ma'rufah. Ya ma'rufah orang yang maklum. Matarbadiyah. Dia adalah istrinya siapa? Abu Lahab. Fauna dibaca hammalah. Yaitu azumu hammalatul hatab. Dia adalah al-qata. Dia dibaca boleh hammalatu. Yaitu sebagai ittiba dan boleh huwa hammalatu atau hiya hammalatu dan boleh dia dibaca a'ni atau azumu. Jelas insyaallah? Jelas. Jelas, langsung mau jelas. Bagus nih. Jabir. Wa misaluhu fi sifatit tarahum. Dan contohnya dalam sifatut tarahum, apa tarahum? Karena rasa kasihan. Marartu bi Zaidin, aku melewati Zaid, ditambahi al-miskin karena kasihan. Tarahum kepada Zaid karena dia adalah miskin. Di sini dibaca al-miskinu boleh, al-miskina boleh. Ya juzu fil khafat al-ittiba' al-miskini. Wa rabb taqdiri huwa wan nasb bi taqdiri arham. Limadha arham? Li'annahu min bab tarahum. Wa misaluhu fi sifatil idah. Ini untuk menjelaskan. La tarahum wala madah wala dham. wa inna min babi irah, untuk menjelaskan saja. Marartu bi zaudin at-tajir, aku melalui Zaid. Jadi siapa? Dijelaskan dengan kata-kata at-tajir. Yazuzu fil khawfat ala litiba wa rafu taqdiri huwa wa an-nasb taqdiri ani. Wala farqa, dan enggak ada bedanya. Fi jawazil qata, bolehnya al-qata. Wala farqa, dan tidak ada bedanya. Fi jawazil qata, bolehnya mengqata. Baina ayakunal mausufu ma'luman hakikatan awidji'aan. Baik, mausufnya itu sudah maklum secara benar-benaran atau hanya sekedar sangkaan saja. Inna qawli idji'a ditulis. Yadda'il mutakallim anna syai' ma'luman indal mukhatab. Ayat dail mutakallim anna syai' ma'luman indal mukhatab. Au yunazzil asy-syai'a ladal mukhatab walau kana al-mukhatab ma ya'rifu hadha syai'. Baik, maksudnya idea, kalau hakikatan mutakallim dari sekarang, ikhwan, kalau hakikatan itu mutakallim itu sekarang mutakallim melafazkan itu lafaz, itu maklum indal mukhatab. Hada mana? Makluman. Jadi mutakalim ketika bilang marartu bi zaidin, hadal zaid, maklum indah al-mukhatab hakikatan. Ayat kenyataannya seperti itu. Jelas? Hada mana makluman? Yang nomor dua mana iddi'aan? Ayat annal mutakalim itu ketika ngomong marartu bi zaidin, itu mendakwahkan hada zaid, maklum indah al-mukhatab. Dakwaan siapa? Dakwaannya mutakalim saja. Baik, meskipun andai kata mukhatab itu enggak paham apa-apa. Ngerti kan? Enggak paham apa-apa dia. Tapi yadza'il mutakallim anna hadza syai' yang mau dibicarakan itu maklum indal mukhatab. Maklum indal al-mukhatab dakwaan jaba mutakallim. Idzan makna ma'luman haqiqatan au ija'an. Jadi boleh mengqata apabila sesuatu yang disifati itu maklum hakikatan, ay maklum ladal mukhatab, mafhum? Atau idiaan, ay annal mutakallim yadda'i hana anna hadza syai' ma'luman inda al mukhatab. Faham insyaallah, ikhwan? Faham insyaallah? Nah, kalau kita bilang alhamdulillah atau alhamdulillahil hamid, maklum Allah Subhanahu wa taala, maklum insyaallah kan itu kan innal mukhatab hakikatan. Jelas, karena al mukhatab insyaallah maklum annallah kada wa kada. Jelas itu sudah. Maka di sini indal bapa namanya boleh dipatah. Bagi yang masalah seperti marartu bi zaidin, kadang-kadang zaid ini laisa maklum kan, tapi al mutakallim mendakwahkan yunazil mangsilata hadza syai' itu maklum enggak? Meskipun ada kata dia enggak tahu apa-apa. Ego indal mutakallim itu mendakwahkan anna hadza syai' itu maklum. Ada dakwaan siapa? Mutakallim faqat. Fal awal masyhur insyaallah. Waqad dzakarna amtsilatahu. Wasani, dan yang kedua yaitu ibtiaan nas alaihi sibawai fi kitabi. Imam Sibawai memberikan nas dalam kitabnya, faqal waqad yajuz an taqula, boleh kau katakan marartu bi qaumik al-kiram. Suf, aku melewati kaummu yang mulia. Yakni inti baca al-kirama bin nasbi au bi raf'i sebagai khabar. Idza ja'al mukhatab, perhatikan, apabila kamu jadikan mukhatab yang kau ajak bicara, ka'annahu qad arafahum, seakan-akan dia mengetahui mereka-mereka kaum-kaum itu. Ay'an anta mutakallim ja'artal mukhatab, seakan-akan mukhatab itu apa? Mengetahui kaum yang anta maksudkan itu. Harun ini babil iddia da'wahan mukhatab, da'wahan mutakallim saja andal mutakallim itu, andal mukhatab itu paham. Itu da'wahan siapa? Da'wahan siapa ini? Da'wahan yang mutakallim. Summa qala nazzalatahum hadil mangzilah wa in kana lam ya'rifhum. Nazzaltahum, kamu dudukkan mereka ini, hadil mangzilah ini kedudukan, ai seakan-akan dia mengetahui. Wa in kana lam ya'rif lam yu'arifhum, wa in kana meskipun dia tidak mengetahui mereka, mereka ini. Tapi anta nazzalta mangzilah, tapi anta tempatkan ini tempat, maksudnya ini tempat, ini tempat, maksudnya adalah kamu dudukkan dia itu orang yang mengetahui, meskipun dia sendiri itu hakikatnya tidak mengetahuinya, hakikatnya dia, tapi inti tempatkan dia seakan-akan dia itu orang yang mengetahuinya. Ngerti ya? Ngerti ini? Hadza mana kalamnya Rasul beliau rahimahullah ta'ala. Baik. Qala al-musannifu rahimahullah at-tawqid. Jelas. Tadi jelas sekali. Paham itu ya, hai Isham. Paham. Wa at-tawqid wa huwa imma lafziyun. Naqu akhaka. Inna man la aqalu. Wa nahu ataki ataki lahiquna ibis. Wa nahu la abu bi hubbi ba'sata inna. Walaysa min utakan daka wa soffa. Al-Thani min at-tawabi' at-tawqid. Yang nomor dua dari tawabi' adalah tawqid. Yang pertama apa? An-na'at. At-tawqidu wa yuqalu fiha fihi aydan at-ta'kid. Boleh dibaca at-tawqid dan boleh dibaca apa? At-ta'kid. Ditulis bil wawi ashah. Bil wawi ashah wa bihi jaa al-Qur'an. Bil wawi ashah. Bil wawi ashah. Apa dia ashah? Lebih fasih dibaca at-taukid bukan takid. Wa bihi jaa al-Qur'an. Wa bihi jaa al-Qur'an. Wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Wala yanqudul aymana. Abdurrahman, ngapal nanti tur, nanti ke apa nanti? Walatang kudul aimana bada tauki dia. Tauki dia. Jadi boleh dibaca apa? Taukid dan boleh dibaca apa? At-ta'kid. Ana yang asal. Taukid dibaca taukid, soalnya apa? Begitulah Quran ada datang taukid. Naam. Bit taqid wa yuqalu fi aidan atau at-taqid bil hamzah wa ibdaliha alifan alal qiyas wa ibdaliha. Ha kembali kemana? La yaitu wawu wa ibdaliya dan menggantinya wawu alifan dengan alif dalam itu karena al-qiyas pada contoh fa'sun wa ra'sun. Coba anda perhatikan di sini ra'sun wa apa ya kawan, ra'sun apa wa fa'sun taukid itu kenapa dengan apa ini wawu kan diganti apa dengan alif apa? Atta nih dengan kenapa ini dengan alifan ini kenapa wawu diganti dengan alif karena kiat dengan fa'as. Apa fa'as ini? Fa'u sun dan ro sun. Jadi ro ini asli apa? Rausun ya kan, rausun. Jadi alif wawunya diganti dengan alif. Maka ada at-taukid wau ini diganti dengan alif sebagaimana mengkiaskan menyamakan dengan fa'sun asalnya fausun dan ra'sun asalnya apa rausun diganti wau dengan alif menjadi ra'sun dan fa'sun. Ini semuanya membabel kias aifias bentuk penyamaan. Baik, dituliskan mana taukid. Huwa ismul masdar wa urida bihi at-takid. Huwa ismul masdar wa urida bihi takid. Dia adalah ismul masdar tapi inginnya apa? Adalah takid untuk menguatkan. Wa wadharbani dan taukid itu ada dua macam. Lafziyun wa ma'nawiyun. Ada taukid lafzi dan ada taukid ma'nawi. Coba bayangkan dulu. Atau enggak boleh lupa apa itu taukid lafzi dan apa taukid ma'nawi. Kalau ini paham kita akan lanjut. Wal kalamu al-an dan pembahasan sekarang fil lafzi. Apa lafzi? Taukid lafzi. Wa huwa dan dia adalah i'adatul lafzil awwal bi'aini. Apa itu taukid lafzi? Dia adalah i'adatul lafz. Coba Abu Jabir tolong untuk dimatikan. I'adatul lafz. Mengulang. Ingat, mengulang lafaz yang pertama bi'aini apa bi'aini dengan zatnya persis sama. Agar i'adatul lafaz mengulang lafaz yang pertama bi'aini dengan lafaz yang sama, persis sama. Hadza mana taukid lafz? Kalau Muhammadun, Muhammadun. Muhammadun, Muhammadun sama. Lafaz yang kedua itu sama dengan lafaz yang pertama. Hadza wa mana taukid lafzi. Sawaun kana isman, baik mengulang bentuk pengulangan itu isim atau fi'il atau huruf. Boleh isim, boleh huruf, boleh fi'il. Kakauli akhaka akhaka. Aina satuna? Akhaka akhaka. Akhaka akhaka. Mana taukidnya ini? Mana taukidnya Iqbal? Akhaka yang kedua, jangan akhaka yang pertama ya. Akhaka yang kedua, hadza wa taukidnya. Akhaka yang kedua adalah taukidnya. Akhaka akhaka. Inna man la akhaka lahu kasain ila ijabi ghairi salahi. Wa intisabu akhaka al-awwal. Suf sekarang. Mana nunya kan? Ini akhaka. Bis akhaka. Pembahasan kita sekarang akhaka. Ini kenapa nasab? Ya kan? Ini kan nasab kan? Ah, ini takdirnya dia ilzam atau apa? Ikhfat. Ah, baca apa harusnya ini maful? Bi. Arah sabil ikhra atau yang lainnya lah. Ikhra, usub ikhra atau yang lainnya. Fi adalah maful bi. Aina fiilnya? Dibuang. Akhoka yang harusnya apa? Taukid yang rumahin. Ya. Taukid kepada akhoka. Wang tisawabu akhoka al-awwal. Dan nasabnya akhoka yang pertama. Fi'il bemari ikhfat. Dengan menyimpan kata-kata ikhfat. Au ilzam atau ilzam. Aunah wihima atau semisal dengan keduanya terserah mau apa sementing kok cocok aunah wihima atau semisal keduanya wasani yang kedua akhoka taqidun lahu menguatkan kepada akhoka au fi'lan atau taukid lafzi itu bisa berbentuk fi'il. Bisa berbentuk fi'il. Kakaulika fa'ayna ila aynan najatu bibaglati ataki ataki lahikuna hibisi. Itu punya apa? Ataki atau taka? Ataki atau taka? Baik. Tulis sawabuhu bil fath. Sawabuhu bil fathah. sawabuhu bi fathil kaf. Sawabuhu bi fathil kaf. Kiri, ngapal. Bidalil kalimat dima qoblah. Bidalil kalimat di qoblahu ikbis, ikbis. Iya, kalimat bidalil kalimat di kalimat ma ba'dahu. Ikbis, ikbis. Walau salamna riwayah. Walau salamna bil kasri, bi kasril kaf. Walau salamna bi kasril kaf. Sayakun satakun kitaban lil baghlah. Kitaban lil baghlah. Wa ikhbit kitaban ila nafsi. Undur hasya subban hasya undur hasya al Allah inilah hasya itu subban ya kan ya juz 2 halaman 98 172. Eh, antum ini masa Allah tika anda ini ngapal nih, ngapal gimana nanti? Gitu, boleh main-main tak? Fakhruzin itu gimana Fakhruzin paling besar itu? Sudah main-main lah, ngapal lah. Lah gini, kalau dibaca ataki, yang benar apa ataka ya? Kenapa kah? Lihat kalimat sebelumnya ik, ikbisnya pak, dengar apa di sini? Anta kan? Ya, kalau dibaca ataki, taruh ataki, kah ini kembali kemana? Ke bakla, himar kan? Bakal kan himar, perempuan kan dia? Kalau ikbis kembali kemana? Ke dirinya dia. Jadi sekarang yang benar itu dibaca ataka karena ikbis. Sudah jelas? Tapi kalau ada kata dibaca ataki, ataki, maka kaf ini apa? Adalah ke baghla. Lihat dulu ini. Ifaina ila aina najatu bi baghlati. Perempuan kan? Maka ataki telah datang kepada kamu, kamu siapa? Baghla. Ya kan? Baghla, gitu kan? Terus ikbis, ikbis itu siapa ikbis itu? Adalah anta kamu berdiri kamu kamu sendiri. Tapi Arab juga yo enak enak enak, enak ataka. Faena maka kemanakah? Ila aina kemanakah anda jatuh? Yaitu keberhasilan bibaglati dengan membawa himarku. Ataka telah datang kepada kamu. Lahikuna orang-orang yang menyusul. Ikhbi, ikhbi, tahanlah dan tahanlah. Eh, jelas oleh ini. Aina syaduna syaduna ataki, ataki. Yang dua, fi'il, dua lagi, fi'il lagi. Wa takdirul bait dan takdirnya al-bait, takdirnya bait syair ini. Fa'aina tazhab ila aina najatu bibaklati. Awalnya ini, awalnya ya. Lihat ini awalnya. Fa'aina ila aina. Fa'aina tazhab ila aina najadu nafsuh. Fahudifa al-fi'lu. Aina fi'luna? Aina fi'luna? Tadhab. Al-amil fi aina al-awal. Tadhab ini adalah amil pada aina yang pertama. Mana aina yang pertama? Aina yang pertama, lihat. Fa'aina ila aina. Mana aina pertama? Guna. Sekarang asal, gimana asalnya? Fa aina tazhab. Mana dibuat sekarang? Tazhab. Dia adalah amilnya aina. Aina kan dorof. Mana amilnya? Tazhab. Salah? Tazhab. Ini dibuang. Fa hudzifal fi'lul amil fi aina al-awwal wa karrara al-fi'la wal maf'ul fi qawli ataki ataki wa qarrara, dan dia mengulangi fi'il dan maf'ulnya, fi'il dan maf'ulnya pada perkataannya ataka ataka. Aina fi'il ataka, aina maf'ul kaka. Diulanginya fi'il dan diulanginya maf'ul. Sekarang baca kira ilmu sekarang kita ini. Sekarang ataka ataka allahikun. Falahikuna fa'ilun fi ataka al-awwal. Lihat lahir sekarang. Fa'ilnya dari ataka yang pertama. Karena yang kedua, babi apa tahu? Taukid. Ya kan? Yang kedua kan taukid. Maka lahikun fa'ili yang pertama. Wala fa'ila lisani. Yang kedua tidak ada fa'ilnya. Ataka, ataka. Yang kedua ataka, tidak ada fa'ilnya dia. Yang kedua tidak ada fa'ilnya. Li'annahu innama dhukira li ta'kid. Kenapa enggak ada fa'ilnya? Karena dia disebutkan di situ hanya menguatkan saja. Dia di situ disebutkan hanya untuk menguatkan saja. Hanya untuk menguatkan saja. Tidak ada yang lain kecuali hanya untuk menguatkan saja. Berarti baik. Karena itu la liyusnada ila syai'. Bukan tujuannya untuk disandarkan kepada sesuatu. Tujuannya bukan untuk dibikin sandaran kepada sesuatu, nama untuk taukid saja. Karena dia tujuannya tidak ada untuk sandaran sama sekali, bukan untuk dibikin sandaran ketika kepada sesuatu, maka tidak ada irobnya. Fa'ilka atau misalnya enggak ada. Jelas insyaallah. Baik. Wakila sekarang qaul yang kedua. Innahu fa'ilun bihima ma'an. Bahwasanya lahikun adalah fa'il dari atas ke keduanya langsung. Keduanya sekarang. Lahikun fa'il dari ataka, keduanya langsung. Ini keduanya sebagai fa'il. Siapa fi'ilnya apa? Fa'il dari dia. Wadhalika, kenapa kok menjadi fa'il dari keduanya? Wadhalika li'annahuma, karena keduanya, ataka, lama ittahada. Ketika keduanya ini sudah ittahada, bersatu, lafzan wa makna, baik secara lafadznya maupun secara maknanya sudah bersatu. Secara lafadznya dan maknanya, nuzila mangzilata al kalimatul wahida, keduanya itu ditempatkan satu kalimat. Jelas ya, ditempatkan satu kalimat. Karena apa? Karena maknanya sama, lafadznya sama, maka seakan-akan ataka itu adalah satu kalimat. Jelas. Makanya kalau gitu Allah ikun fa'il dari mana? Dari keduanya. Wakilah sekarang. Innahuma tanaza'ah. Mimbabi tanah, tanazu. Mimbabi tanah, tanazu. Ingat dulu tanazu. Apa tanazu? Amili apa? Dua. Ma'muli apa? Nah, cewai kuluru, cewai biro. Siji. Tukaran sekarang. Kalau mau dikasihkan siji, ya kau oleh dah. Tapi boleh takut ya. Ini kalau tak ada di lain ini. Innahuma tanaza'a, keduanya itu saling tengkar. Qaulahu pada perkataannya lahikun. Ini sekarang tanazu sekarang. Ini keliru diletakkan di sini. Ataka. Setelah ikut. Sekarang ini dua cowok iki, cewek iki, iki siji. Lah sekarang di sini butuh amil apa? Butuh makmul apa? Butuh. Ini butuh makmul. Sedangkan makmulnya satu. Ini mau diletakkan di mana ini? Kalau ini diletakkan di apa kan? Diletakkan yang kedua, maka yang pertama apa? Dikasih apa? Tafsirkan atau ka. Ya kan, yang ada, ya kan? Ya apa lah? Maksud lali saja, ataukah? Lali. Baik, lanjut. Walau kana kadalik, andai kata ini mimbabi tanazuk, lazima ayyud marofi ahadihima. Harus ada domir pada salah satu di antara keduanya. Ini harus. Harus di sini salah satu ini harus ada domir. Fakana yakul atauka atakillah yakun ala imalisani. Kalau ini yang diamalkan untuk ini dia sebagai fa'il. Lah, sekarang ataki bagaimana ini? Harus ada dhamir yang tersimpan. Apa itu ada dhamir yang ditakdirkan, didemarkan atau apa itu atau? Baik. Wa ataka atauki ala imal awal. Andai kata yang diamalkan itu yang pertama, maka ini harus ada dhamir, dhamirnya. Jelas ya, Man ya? Baik. Wa qawlu ihbis ihbis takrirun lil jumlah. Ihbis ihbis itu adalah takrir jumlah. Ingat, takrir jumlah, bukan kalimat sama kalimat. Bukan kalimat sama kalimat. Tapi ada takrir jumlah pada jumlah. Sebab ihbis itu apa? Ada dhamir apa? Dhamir an? Anta. Takrirun lil jumlah, bukan takrir kalimat ma kalimat, tapi jumlah pada jumlah. Li'anna dhamira al-mustatira fil fi'li fi quwwatil marfu'. Karena dhamir yang mustatir pada fi'il itu kekuatannya seperti yang dilafadzkan. Maka berarti idrib itu adalah jumlah, bukan kalimat. Karena fi'il sama dhamir adalah dihitung seperti terlafadzkan. Maka kalau itu ihbis itu adalah takrir jumlah pada jumlah, bukan takrir kalimat pada kalimat. Limana? Karena ihbis itu apa? Terkandung apa? Dhamir. Dhamir kekuatannya seperti yang dilafadzkan. Jelas enggak? Jadi enak saja. Asyik ataki ataki awal ihbis. Ataka bukan ihbis. Karena ihbis itu adalah takrir jumlah. Kalau bisa kita katakan tauqid jumlah pada jumlah, bukan lafaz pada lafaz. Kaqauli hilala abuku bi khubbi batnaina, ana sunna lala, karena tauqid itu pada huruf. Walaysa min taqidil ism, dan ini bukan min taqidil ism, dan ini bukan termasuk taqidil ism. Bab lain. Sekarang urusan kita sangkaannya adalah taukid, tapi sebenarnya bukan taukid. Qalu ta'ala kalla idza zukkatil ardu dakkang dakka wa ja'a rabbuka wal malaku shaffan shaffa. Ada satu nak dakkang dakka. Dakkang yang kedua bukanlah taukid, isim yang pertama. Shaffan shaffa, shaffan yang kedua bukanlah taukid, yang pertama. Jelas insyaallah. Loh, kenapa bukan taukid? Lihat. Padahal apa badal? Sepertinya apa tahu? Taukid. Itu bukanlah taukid, khilafan li katsirin minan nahwiyyin. Berbeda dengan kebanyakan alunuhat. Kebanyakan alunuhat itu menganggapnya adalah taukid. Kebanyakan alunuhat menganggapnya adalah taukid, walakin laysa min taukid. Kenapa? Li'anna uja fi tafsir. Kenapa? Apa alasan? Kenapa dia bukan taukid? Karena telah datang di dalam tafsir annama naudakkan ba'da dakkin. Tafsirnya, jadi bukan dakkan yang dakkang. Bukan taukid, tapi dakkang ba'da dakkang. Ay dakkan seba'da dakkang. Ketukan, ba'da hadapan dakkan ba'da dakkin. Wa anna dukko kuryo alaya. Bahwasanya dukko. Dukko itu bahasa saya apa? Goncangan. Itu kurus, terulang-ulang. Goncangan lagi. Bukan hanya sekedar mentaukidkan sekali goncangan. Kalau kita katakan taukid, baca apa? Goncangan, itu hanya sekali saja itu kan? Ya kan? Kalau kita katakan itu taukid, maka goncangan itu sekali saja. Akhirnya kalau kita katakan, dakkan, ba'da daging, ayat goncangan, setelah goncangan. Goncangan, ayat takal, terus. Wa anna dukku qur'an la hatta sawa haba'an mubassah, sehingga menjadi apa? debu yang bertaburan itu ketika bumi. Ada bumi itu digoncang. Goncang bukan sekali saja, goncangan, bara goncangan sehingga runtuh dan hancur. Sebagaimana abaan bang mangsura. Jelaskan insyaallah. Ila laisa ma'na huna, abaan. Datkan dakka laisa min babi taukid. Laisa min babi taukid. Laisa min babi wa inna ma datkan ba'da lakin. Apa dalam tafsirnya? Berarti apa yang terjadi dakkan pertama? Maful mut? Mutlak, ya kan? Maful mutlak, ya kan ya? Terus apa yang terjadi dakkan yang kedua? Kalau seperti ini? Hah? Dalam keadaan terang lagi. Dakkan? Hah? Atau di kalau dalam manunya? Dakka apa namanya? Dalam keadaan goncang? Ya, benar-benar goncang, dalam keadaan goncang gitu. Atau bisa di irab apa ya kawan anak apa namanya masrur apa matuf apa wawunya mana atasnya dibuang gitu sumadakan ya karena tak ada ya dakan sumadakan masya Allah. Wa anna ma'na saffan saffa annahu tanzilu malaikatu kullas sama, bahwasanya turun setiap malaikat di setiap langit, malaikat turun setiap langit, turun semuanya, hatta sarat saffan ba'da saffin, sehingga menjadilah Allah Subhanahu wa ta'ala berbaris setelah berbaris, karena sekarang turun semuanya malaikat saffan ba'da ay berbaris kemudian berbaris. Mukhdikina bil jinni wal ins. Apa mukhdikina kawan? Hah? Mengelilingi. Hah? Dalam keadaan mengelilingi jin dan manusia. Masya Allah. Jadi wal malaku suf malaikat berbaris-baris. Berbaris-baris sama-sama mengelilingi apa? Mengelilingi jin dan manusia. Fala hadha falaysa sani fi ta'kid al-awwal. Yang kedua ini bukanlah ta'kid. Yang pertama. Balil murad bi takrir terulang-ulang. Kama yuqal allamtuhu al-hisaba baban-baba. Aku mengajari dia ilmu matematika baban-baba ai per satu bab ini selesai kemudian bab satunya lagi. Laisa baban-baba itu bab tauqid. Wain bab takrir satu bab selesai bab lagi dan yang lainnya. Wa kadzalika laisa min ta'kidil jumlah qaul mu'adzin. Begitu juga bukanlah termasuk taukidul jumlah perkataan muadzin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar yang pertama dan Allahu Akbar yang kedua inilah sami mimbabi taukid. Hadza laisa mimbabi taukid. Khilafan li Ibnu Junni. Ibnu Junni mengatakan apa? Taukid ini. Ibnu Junni mengatakan hadza taukid ini. Nah. Kenapa ini bukan mimbabi taukid? Limana? Li'anna tsani. Karena yang kedua Allahu Akbar itu lam yu'tabihi, tidaklah didatangkan li ta'kidil awal untuk menguatkan yang pertama. Bukan. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar yang kedua itu bukanlah mimbabi tauqid. Karena apa? Karena dia didatangkan itu bukan untuk tauqid tapi apa? Untuk li insya'i takbirin sani. Memulai takbir yang kedua. Bukan untuk menguatkan tapi insya' memulai takbir yang kedua. Allahu Akbar yang pertama. Setelah memulai lagi takbir yang kedua Allahu Akbar bukan mimbabi tauqid. Lain dengan bihilaf qawlihi qad qamatish shalah qad qa. Lain ini kalau qad qamatish shalah ini adalah taukid jumlah fil jumlah. Lain dengan Allahu Akbar Allahu Akbar bihilaf qawlihi qad qamatish shalah qad qamatish shalah fa inna jumlatas saniyah khabarun sanin, maka sesungguhnya jumlah yang kedua adalah khabarun sanin. Khabar itu bukan khabar mubtada, mengkhabarkan. Jadi khabar ini khabar yang kedua. Hai mengkhabarkan. Kau masalah. Udah datang waktunya sholat. Benar-benar udah datang waktu. Hari ini itu bukan khabar lah sama anak khabar untuk mubtada ya. Khabar yang mana ikhbar. Fainal jumlah tasaniya. Maka jumlah yang kedua. Khabar sanin. Bukan mana khabar untuk mubtada. Tapi mengkhabarkan. Baik. Ji'abihi. Tidak dia didatangkan. Lita'kidil khabar al-awwal. Untuk menguatkan khobar yang pertama. Khobar yang pertama. Baik. enggak pas ya. Kan Allahu Akbar bukan kok untuk menguatkan. Mengallah apa namanya? Muadzin itu kan Allahu Akbar. Memulai lagi Allahu Akbar untuk bukan untuk menguatkan. Itu bukan untuk mengkhabarkan kan Allahu Akbar ya untuk memanggil Allahu Akbar ya. Iya, itu nak talak. Yaitu ya ya untuk anu untuk apa? Untuk memulai. Karena itu kada memulai. Seperti B itu apa namanya? Bagaimana dalam usul kan? Ba itu kan apa dua? Dua kemungkinan. Ima yang syai'a wa ima apa? Khabariya. Kalau bi bima'na ikhbar mengkhabarkan adalah khabariya. Kalau mana memulai ya, Pak? Jual bi mana ing? Insya'iyah. Jelas? Jelas. Alhamdulillah berapa lembar kita ini? Apa itu? Lah, betul tadi bunuh. Hah? Mau mulai kan bisa. Insya itu kan bisa arti bahasa kan memulai. Memulai kan enggak ada istimewa itu kan itu namanya memulai jual beli. Anda memulai jual beli ini bukan mengkhabarkan mau awal melaksanakan apa? Awal melaksanakan jual beli. Bahkan kan awal mau memulai Allahu Akbar memulai apa panggilannya. Saya sampai di sini insyaallah. Subhanakallah muhammadik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau enggak ada apa? Enggak ada